Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Nasihatilin Nisa'i karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahallahu ta'ala. Di koit set. Ya, kita sampai di halaman 28 tentang amal soleh dengan lisan. Maka disampaikan oleh penulis hafizahullahu ta'ala, wa misluka fil adha wa syaril lisani. Dan semisal di antara amal soleh dengan lisan adalah kaful adha, tidak mengganggu, wasyari, dan tidak berbuat jahat dengan lisan. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yatman li ma baina lahyaihi, siapa yang menjamin padaku, siapa yang berani memberikan jaminan kepadaku kalau dia akan menjaga baik-baik apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yaitu lidah dan mulutnya, dan apa yang di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, aku jamin surga untuknya. Fadalla, maka ini menunjukkan bahasanya menjaga lisan dan menjaga kemaluan adalah di antara sebab untuk mendapatkan surga. Dan sekaligus mengisyaratkan bahasanya menjaga lisan itu bukanlah satu hal yang mudah, dan menjaga kemaluan juga bukan satu hal yang enteng. Bahkan habsul lisani, menahan lisan, anisyari, dari ucapan-ucapan yang jahat, adalah di antara pokok iman dan pokok kebaikan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, hadasana Abdullah ibn Muhammad, qala hadasana ibn Mahdi, qala hadasana Sufyan, an Abi Husain, an Abi Saleh. Ini Abi Saleh ini nama aslinya Dhaqwan, yang murid dekatnya Abu Hurairah. Nama aslinya Dhaqwan, gelarnya Az-Zayyad, artinya penjual minyak, karena profesi beliau sebagai penjual minyak. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan, siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Barang siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berucap atau bertutur kata kebaikan atau diam. Ya, berkenaan dengan hadis ini, maka yang disebut dengan satu hal yang patut untuk diperhatikan, bahasanya dhaif, tamu, itu tidak tamu dalam istilah syariat, itu tidak sebagaimana tamu dalam bahasa Indonesia. Tamu dalam istilah syariat itu adalah orang yang datang dari jauh, dari luar daerah, dan dia datang semata-mata ke tempat kita. Maka kalau tamu yang tamu tersebut adalah tetangga yang main ke rumah, maka ini tidak disebut dhaif. Maka hadis ini perintah untuk memuliakan dhaif itu tertuju pada orang yang datang dari jauh, yang bermaksud untuk ketemu kita di rumah kita. Maka itu dhaif. Yang dhaif ini mempunyai hak nginap 3 hari 3 malam, dan hak untuk dapat jamuan makan, jamuan makan besar selama 3 hari 3 malam. Yang ini tentu ketentuan ini tidak berlaku kalau tamu dalam artian tetangga sebelah rumah. Karena dia tidak membutuhkan menginap 3 hari 3 malam atau tidak membutuhkan menginap karena rumahnya cuma sebelahan dengan rumah kita atau beda gang dengan rumah kita. Jadi baif yang memiliki hak untuk nginap 3 hari 3 malam dan hak jamuan makan selama 3 hari 3 malam itu adalah bukan tamu, adalah tidak sembarangan tamu kalau pakai tolak ukur bahasa Indonesia, namun tamu yang memang bersusah payah ke tempat kita dari tempat yang jauh. Ya tentu hadis ini yang mau diambil pelajaran adalah berkenaan dengan masalah lisan adalah falyakul khairan aw liyasmut. Di sini disampaikan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, kata Ibn Abdul Bar Al-Maliki di kitabnya At-Tamhid. Tamhid itu adalah kitab syarah untuk Muwatta karya Imam Malik. Kata Ibn Abdul Bar, hadis ini dan yang semisal dengannya, maknanya yang dimaksud dengan siapa yang betul-betul beriman pada Allah, maka hendaklah beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik. Yang ini menunjukkan kalau berkata-kata yang tidak baik itu tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Maka yang dimaksud dengan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, innama ma'nahu, hanyalah maknanya nuqsanul imani, berkurangnya iman dan tidak sempurnanya iman, dan bukan kekafiran yang meniadakan iman. Di share screen-nya kurang di ini di untuk admin share screen di Zoom. Digeser. Ya, maka orang yang betul-betul beriman, yaitu iman dengan iman yang sempurna, maka dia akan bertutur kata yang baik, bertutur kata yang manfaat, jika tidak memilih untuk jika tidak maka dia akan memilih untuk diam. Dan perkataan itu adalah perkataan yang betul-betul bermanfaat dan perkataan yang betul-betul baik manakala terpenuhi padanya 3 hal. Yang pertama, baik niatnya. Maka orang yang mengucapkannya berniat dengan kata-kata yang diucapkan itu niat yang baik, misalnya memberi nasihat, mengakrabkan diri, ya, menyapa dan mengucapkan salam dan sebagainya. Kemudian yang kedua, baik di sini adalah baik cara penyampaiannya. Ya, maka disampaikan dengan tutur kata yang disampaikan dengan penuh adab, disampaikan dengan suara yang lirih dan tidak teriak-teriak, tidak sambil melotot. Dan bagian di antara akhlak mulia adalah berbicara kepada orang lain sambil tersenyum dengan muka yang ceria. Ya, maka ini baik dalam cara penyampaiannya. Kemudian yang ketiga, perkataan yang baik adalah perkataan yang baik dampak dan kesudahannya. Artinya tidak ada imbas negatif, tidak ada efek buruk dari perkataan tersebut. Jika perkataan kita ucapkan itu menyebabkan perselisihan, keributan, permusuhan antara satu orang dengan orang yang lain, maka meskipun perkataan kita perkataan yang benar, namun jika itu dampaknya, maka ini tidak lagi menjadi perkataan yang baik. Maka perkataan yang baik itu minimal memenuhi 3 kriteria di atas. Baik niat pengucapnya, baik cara penyampaiannya, dan baik dampak dan kesudahannya. Selanjutnya, wahibdul lisan dan menjaga lidah itu bagian dari kesempurnaan Islam. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan redaksi Al-Bukhari dari salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang sebenarnya adalah man adalah seorang yang tidak mengganggu muslimin yang lain dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Nah, apakah kata-kata al-muslimun, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bari, tanbihun catatan, disebutkannya kaum muslimin huna di sini, kharaja makhajal ghalibi, adalah menceritakan umumnya. Ini, kenapa yang disebut muslim, artinya termasuk yang dimaksud dengan muslimin di sini adalah semua manusia. Yang dimaksud dengan al-muslimun, yang diinginkan adalah an-nas. Sedangkan disebutkannya, dipilihnya kata-kata, kosakata al-muslimun, karena ya, umumnya pergaulan seorang muslim dengan sesama muslim. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena perhatian seorang muslim untuk tidak mengganggu saudaranya sesama muslim, asyadu ta'kidah. Itu lebih ditekankan. Ya, alasan yang ketiga, wali'anal kufara bisudati ayuqatilu. Atau ayuqatalu. Sedangkan orang-orang kafir itu dalam keadaan tidak diperangi. Meskipun di antara orang kafir, man terdapat orang yang yajibul kafu anhu, wajib untuk tidak mengganggunya. Ini, jadi yang dimaksud dengan kaum muslimin di sini mencakup di dalamnya semua orang, terutama kalau kafir adalah kafir dhimmi. Ini. Lantas, maka seorang muslim adalah seorang yang menjaga perkataannya, dia tidak akan gunakan lisannya untuk menyakiti orang lain, meskipun dia non-muslim. Sedangkan disebutkan muslim, yang disebutkan dalam teks hadisnya adalah muslim, tadi ada beberapa alasan. Yang pertama, kharaja makhrajal ghalib, karena umumnya. Umumnya seandainya seorang muslim yang ganggu sesama muslim. Umumnya demikian. Karena pergaulannya dengan sesama muslim. Kemudian yang kedua, tadi, karena mengganggu sesama muslim dosanya lebih besar. Maka perhatian seorang muslim untuk tidak mengganggu sesama muslim itu lebih besar. Lebih serius, lebih sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, ya karena orang kafir itu konteksnya adalah konteks ada peperangan dengan mereka. Ya, kemudian wal itan bi jam'i tadzkiri litaghlib. Ya, di sini digunakan jamak mudzakkar. Jamak tadzkir mudzakkar yaitu al-muslimun. Kenapa digunakan tidak al-muslimat namun al-muslimun? Maka al itan dibawakan kosa kata yang menunjukkan jamak mudzakkar li taghlib karena dimenangkannya laki-laki. Ya, karena al-muslimun di sini bukan berarti boleh menyakiti muslimat, tidak. Fa innal muslimat karena wanita muslimah yadkhulna fi dzalika. Termasuk dalam al-muslimun. Ya. Maka yang dimaksud dengan al-muslimun dalam hadis ini ada semua manusia sebagaimana dalam riwayat yang lainnya. Ya, kalau riwayat Bukhari Muslim itu menggunakan al-muslimun. Namun ada riwayat yang lain. Kalau tidak salah riwayat Nasa'i. Coba saya cek. Ya, riwayat Nasa'i. Dalam riwayat Nasa'i redaksinya al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah orang yang tidak mengganggu semua manusia, baik dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Ini riwayat Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah. Dijelaskan maknanya bahasanya al-muslimul haqqu, muslim sejati adalah yang tidak mengganggu manusia dari kejahatan, mengganggu dengan kejahatan lisannya, dengan kata-kata yang jelek, dan kejahatan tangannya dengan memukul, menyakiti, mencuri, dan yang lainnya. Dan mungkin untuk kita bisa dikatakan tentang makna hadis ini, di antara tanda, tanda seorang muslim adalah nampak jejak keislaman pada diri orangnya dengan tidak menyakiti makhluk, dengan menyakiti orang lain dengan kata-kata dan tangan. Tentang maka adanya dua redaksi An-Nas dan Al-Muslimun. Jadi ada menggunakan redaksi An-Nas dan ada yang menggunakan redaksi Al-Muslimun. Maka di sini dikompromikan ada beberapa tawaran penjelasan. Penjelasan yang pertama mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan manusia adalah Al-Muslimun. Karena manusia yang betul-betul manusia adalah seorang muslim. Kemudian tawaran penjelasan yang kedua, wa yumkinu hamlu lafdhi annas ala umumihi. Mungkin untuk kita maknai kata-kata annas di sini dalam pengertian umum, yaitu semua manusia. Namun ala iradati syartin ada namun ada kata yang tersembunyi, yaitu ila bihaqin, kecuali dengan ada alasan yang dibenarkan. Ya, maka kalau annas dimaknai dengan semua manusia, maka ada kata-kata ila bihaqin. Maka seorang muslim itu tidak menyakiti semua manusia, manusia siapapun, dengan lisannya dan dengan tangannya, illa bihaqin, kecuali jika ada alasan yang membenarkannya, membenarkan untuk menyakiti dengan lisan ataupun dengan tangan. Itu penjelasan tambahannya. Kemudian kita kembali ke buku. Maka berkenaan dengan tidak boleh mengganggu orang lain, khusho alisanu bidzikri. Maka lidah itu disebutkan secara khusus. Ya, kenapa yang disebutkan lidah sama tangan? Nah, kenapa disebutkan lidah? Li'anahu al-mu'abbir amma fi nafsi. Karena lidah itu alat untuk mengungkapkan isi hati. Ya, wakada al-yadu, demikian juga tangan, itu alat untuk mengungkapkan isi hati. Ya, wakada demikian juga tangan, li'an aksar al-af'ali, karena mayoritas perbuatan itu dengannya, dengan tangan. Ya, perbuatan yang paling banyak yang dilakukan oleh manusia dalam setiap harinya adalah gerak lidahnya. Adapun selain lidah, maka yang paling banyak beraktivitas adalah tangan dan jari-jarinya. Apalagi di zaman generasi rebahan sekarang ini. Maka aktivitas tangan termasuk di antaranya jari itu luar biasa banyaknya. Wal hadis amun binisba ila lisan. Dan hadis ini cakupannya luas kalau untuk lidah. Dunal yadi lain hanya dengan tangan. Jadi kenapa lidah dengan tangan itu yang disebut pertama kali lidah. Setelah itu baru tangan. Jawabannya karena kejahatan lidah itu bisa itu jauh lebih hebat, lebih besar cakupannya dibandingkan kejahatan tangan. Kenapa bisa demikian? Jawabannya di lanjutannya li'anna lisana, karena lisan mungkin bagi lisan untuk berkata-kata yang jelek fil madin, untuk orang-orang yang telah berlalu, yang sudah mati, wal mawjudin, orang-orang yang ada sekarang ini, wal hadithina ba'du, dan boleh jadi orang-orang yang akan baru terwujud ba'du setelah itu, setelahnya. Lain halnya dengan tangan. Maka disebutkan kejahatan lidah terlebih dahulu karena cakupannya luas sekali. Dengan lidah orang itu bisa menyakiti orang-orang yang sudah mati. Bisa menyakiti orang yang masih hidup sekarang. Bahkan bisa menyakiti orang yang belum lahir. Lain halnya dengan tangan. Tangan hanya bisa menyakiti orang-orang yang ada saat ini. Meskipun kalau kita mau dari sudut pandang lain, na'am betul, mungkin saja tangan itu bersekutu dengan lidah fidzalika dalam masalah menyakiti orang lain, namun caranya dengan tulisan. Ya, tangan bisa juga seperti lidah, namun bentuknya tulisan. Tangan dalam artian memukul, hanya bisa ditujukan pada orang-orang yang ada saat ini. Tapi kalau tangan dalam artian kalau tangan dalam artian tulisan, maka dia seperti lidah, bisa menyakiti semuanya. Kemudian wa inna atharaha fi dzalika la'adzimun, dan sungguh pengaruhnya dalam hal itu sangatlah besar. Wa istasna, namun ada pengecualian tentang larangan mengganggu dengan tangan secara syariat. Itu terdapat pengecualian semacam melakukan tindakan memukul dengan tangan manakala dalam rangka menegakkan hukuman had. Ini misalnya seorang yang berstatus sebagai al-guju, tugasnya motong tangan pencuri. Maka dia dengan tangannya dia potong tangan pencuri. Atau al-guju yang tugasnya mencambuk, maka dengan tangannya dia mencambuk. Demikian juga untuk menegakkan hukuman had wa ta'zir dan hukuman ta'zir. Apa bedanya? Hukuman had itu hukuman yang sudah kadarnya sudah ditentukan, kadar dan bentuknya sudah ditentukan oleh syariat. Semacam potong tangan bagi pencuri, cambuk bagi peminum khamar. Kemudian ada ta'zir. Ta'zir itu hukuman yang belum ditentukan. Belum ditentukan oleh syariat. Besarannya dan bentuknya apa. Misalnya hukuman untuk judi. Judi itu tidak memiliki hukuman had dalam syariat. Hukumannya hukuman ta'zir. Terserah dikembalikan kepada kebijaksanaan pihak pengadilan. Mau diberi hukuman apa. Namun kaidah dalam masalah ta'zir itu tidak boleh sama atau melampaui hukuman had di atasnya. Misalnya kalau berzina itu berzina dengan gadis atau ini pezinanya seorang misalnya dalam kasus zina, pelaku zinanya adalah orang yang belum menikah. Maka hukuman hadnya adalah cambukan 100 kali. Itu zina kemaluan. Maka kalau mencium, kalau ciuman, tidak boleh. Hukuman gara-gara mencium, itu hukumannya cambuk 100 kali, itu tidak boleh. Karena di sini ta'zir, kemudian hukumannya sama dengan hukuman had, apalagi lebih dari itu. Pezina bukan muhson itu cambuk 100 kali. Masa orang yang mencium lawan jenis dan dia belum menikah, hukumannya misalnya 110 kali, nah, itu tidak boleh. Dan hukuman takzir ini ditimpakan pada seorang muslim berhak untuk mendapatkan hal tersebut. Kemudian ini paragrafnya kurang bagus ini. Wa fi ta'biri bil lisani dunal qauli nuqtatun. Ah, itu belum titik harusnya. Maka di sini diungkapkanlah lidah. Ya, maka tidak mengganggu dengan lidah, bukan tidak mengganggu dengan kata-kata. Kenapa digunakan lidah dan tidak digunakan kata-kata? Di sini ada nuktah. Ada poin yang unik dan menarik. Nah, harusnya nuktahnya kan di titiknya itu setelah nuktah. Kenapa gangguan lidah tidak disebutkan gangguan dengan kata-kata? Supaya tercakup di dalamnya orang yang menjulurkan lidah dalam rangka mengejek. Ya, kalau disebutkan kata-kata kan berarti nanti menjulurkan lidah sebagai bentuk ejaan tidak masuk. Tapi kalau gangguan dengan lidah maka tercakup tindakan ini, ngejek dengan menjulurkan lidah. Kemudian wa fi dzikril yadi, dan disebutkannya tangan bukan anggota badan yang lainnya juga terdapat nuktah. Nah, nuktahnya harusnya masuk ke atas dan itu jangan dipisah dengan paragraf mestinya atau baris misalnya, masih lanjut ini. Tercakup di dalamnya tangan di sini tangan maknawi, tangan abstrak semacam menguasai hak orang lain tanpa alasan. Maka dipilihnya kata-kata tangan karena yadun itu ada yadun hakiki, ada yadun majazi. Dan yang diinginkan adalah dua-duanya. Ini dua-duanya, tangan secara fisik dan tangan yang bersifat abstrak, yaitu kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan. Ini termasuk gangguan dengan tangan. Intaha, sekian kutipan dari Fathul Bari. Dan dengan menjaga lisan dari ketelkinciran, kesalahan, maka diraihlah pahala dari Allah bagi seorang hamba. Manfaat menjaga lisan, pahala atau balasan menjaga lisan apa? Yaitu Allah akan perbaiki amal perbuatannya, dan yang kedua Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ini manfaat besar dari menjaga lisan, dari kesalahan dan ketergelinciran. Akan dapat dua balasan ini. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Apa manfaatnya? Yang pertama, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal perbuatan kalian. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, sungguh telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Nah, apa yang dimaksud dengan kaulan sadida? Kata Al-Imad Ibn Kathir, di tafsir Ibn Kathir, perkataan yang sadidan itu artinya perkataan yang lurus. Tidak ada bengkok padanya dan tidak ada penyimpangan. Maka dan lurusnya perkataan itu jika perkataan tersebut berisi berita adalah berita yang tidak bohong. Dan jika perkataan tersebut berisi penilaian, label-label, labeling, maka label yang tidak zalim. Maka bengkoknya lisan itu kalau ngomong, kalau berita adalah berita yang bohong. Kalau memberikan penilaian, memberikan labeling, kenapa pembelian labeling yang zalim. Orang yang tidak kafir diberi label kafir. Orang yang tidak fasik diberi label fasik. Orang yang tidak jahat dikatakan kamu jahat. Orang yang atau kemudian label-label yang zalim yang lainnya yang tidak semestinya. Pembohong pada misalnya kamu jahat padahal tidak jahat. ini ahli bid'ah padahal bukan ahli bid'ah. Ini nampaknya bengkoknya lisan, bengkoknya perkataan. Dan Allah janjikan kepada mereka bahwasanya jika mereka melakukan hal tersebut, maka Allah akan beri pahala. Ya, siapa yang bisa menjaga lidah perkataannya sehingga perkataannya adalah perkataan yang sadidan, perkataan yang lurus, tidak pernah bengkok, maka Allah akan berikan pahala. Dua pahala, yang pertama Allah akan perbaiki amal perbuatan mereka. Maknanya Allah akan berikan taufik dan kemudahan untuk melakukan berbagai macam amal soleh. Kemudian yang kedua, Allah akan ampuni untuk mereka dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Kemudian dan dosa yang boleh jadi ya kok akan terjadi dari mereka di masa depan, akan Allah berikan ilham, itu titiknya kurang satu itu ya, yulhihuhum, Allah akan berikan pada mereka ilham untuk bertobat darinya. Berikan ilham maksudnya diberikan taufik untuk tergerak untuk bertobat darinya. Intah sekian kutipan dari tafsir Ibnu Katsir. Kemudian kita masuk bab baru tentang min afati lisan, penyakit-penyakit lidah. Ya, maka sungguh lidah itu bisa menjerumuskan pelakunya dan menjatuhkan pelakunya ke dalam neraka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang penduduk surga dan penduduk neraka. Penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, masalakakum fis saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Kalau penghuni neraka mengatakan, yang pertama, dulu kami tidak sholat. Yang kedua, kami tidak mau berbagi makanan kepada orang miskin. Ya, di antara bentuknya adalah tidak mau bayar zakat. Yang ketiga, ya ini yang masalah lisan, kami berbincang-bincang, yaitu ngolok-ngolok agama bersama orang yang ngolok-ngolok. Kemudian yang keempat, ini juga kami mendustakan hari pembalasan. Sehingga datang kepada kami al-yakin, sesuatu yang yakin akan dialami oleh semua orang, yaitu kematian. Kata Al-Hafidh Ibn Kathir Asy-Syafi'i tentang perkataan penghuni neraka, wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, artinya natakallamu fima la na'lamu. Kami berbicara dalam hal yang kami tidak punya ilmu tentangnya. Maka ini dosanya dosa lisan. Qutadah mengatakan, kulama rawa rawin, setiap kali sesat orang yang sesat, kami ikutan sesat bersamanya. Intah sekian kutipan dari tafsir Ibnu Katsir. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan sunnya seorang hamba, sungguh dia berkata-kata dengan satu kata, dengan satu kalimat, yang kalimat tersebut minridwanillahi, kalimat yang Allah ridai. La yulqi lahabalan, dan dia tidak memberikan perhatian padanya. Tidak terlalu dipikir. Ternyata Allah mengangkat dengan sebab kalimat tersebut, mengangkat derajatnya dalam beberapa derajat. Dan sungguh seorang hamba berbicara dengan satu kalimat, yang itu bagian dari murka Allah. Dan dia tidak memberikan padanya balan hatinya atau perhatiannya, dia akan jatuh biha dengan sebab kalimat tersebut, fi jahannam, dalam neraka. Di sini juga diriwayatkan oleh Muslim dengan pesan yang atau dengan redaksi yang berbeda namun semakna. Waduna kidan berikut ini wahai muslimah, beberapa penyakit lisan yang perlu diwaspadai, diketahui untuk diwaspadai. Yang pertama, kejahatan lisan dalam bentuk ucapan, ucapannya adalah ucapan kemusyrikan dan kekafiran. Contohnya, berdoa minta-minta kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah. Yang kedua, bersumpah dengan selain nama Allah. Nah, tentu doa li ghairillah ini syirik akbar. Kemudian bersumpah dengan selain nama Allah ini pada dasarnya syirik asghar. Kemudian yang ketiga, bernadar untuk selain Allah ini syirik akbar. Fa'ina hadhi syirkiyat. Maka ini semua adalah ucapan-ucapan kemusyrikan, wajib lisan dijaga, jangan sampai mengucapkannya. Dan an-nutku bisyirki, mengucapkan sesuatu yang nilainya kemusyrikan, adalah a'dhamu afati lisan, penyakit lidah yang paling jelek. Waqad yantiku bil kufri, dan lisan juga bisa mengucapkan kekafiran semacam mencaci maki Allah dan Rasulnya, semacam di tempat kita ketika seorang itu dapat musibah yang terasa berat, kemudian dia caci maki Allah dengan dia katakan Allah tidak adil, Allah zalim dengan saya, Allah ini dan itu. Ini dosa lisan yang bahaya sekali, karena ini kekafiran, mencaci maki Allah atau mencaci maki Rasulnya. Maka ini adalah kekafiran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di kitabnya yang mulia, jika engkau tanyakan kepada mereka, maka mereka akan mengatakan, innama kunna naghudu wa nal'ab, kami cuma bincang-bincang dan main-main. Katakanlah wahai sang Rasul, apakah dengan Allah ayatnya dan Rasulnya kalian tastahzi'un, mengecek-ecek atau mengolok-olok. La ta'tadiru, tidaklah kalian perlu memberikan udzur dan minta maaf, sungguh kalian telah kafir, dan itu gara-gara lisan, ba'da imankum, setelah dulu kalian beriman. Nah, kemudian yang kedua, penyakit lisan yang kedua adalah mengucapkan perkataan yang nilainya bid'ah. Semacam zikir jama'i seperti zikir jama'i. Namun berkenaan dengan zikir jama'i, tentu letak bid'ahnya adalah jama'inya. Sedangkan zikirnya, ketika zikir itu adalah kata-kata yang masru', la ilaha illallah atau subhanallah atau yang lainnya, maka ucapan la ilaha illallah dan subhanallahnya tidak bernilai dosa. Dosa atau yang bermasalah adalah di jama'inya, bukan di zikirnya. Atau lisan digunakan untuk mendakwahkan kebid'ahan. Di sini dicontohkan seperti memotivasi untuk merayakan maulid Nabi, kemudian untuk puasa khusus di bulan Rajab, mengajak untuk puasa khusus di bulan Rajab, dan bid'ah itu hukumnya haram dan dia adalah kesesatan dan tidak ada padanya hasanun, bid'ah yang baik. Tidak ada bid'ah yang baik, karena Nabi SAW menyampaikan iyakum wa muhdatsatil umuri, waspadailah perkara-perkara yang diada-adakan, karena semua perkara yang diada-adakan dalam agama itu bid'ah dan semua bid'ah kesesatan. Dikeluarkan oleh Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dan kullu, di sini kullu muhdatsin bid'ah, ini adalah redaksi yang min syairil umum, menunjukkan makna umum semua. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam perkara kami ini, yaitu dalam agama kami ini, sesuatu yang bukan bagian darinya, maka yang diada-adakan tersebut raddun, tertolak. Ya, namun catatan penting berkenaan dengan beberapa baris yang tadi kita baca, kalau puasa khusus di bulan Rajab, di sini dinilai bid'ah. Namun perlu diketahui bahasanya nilai hukumnya, kata ulama fikih, yang sebagian ulama yang melarang puasa khusus di bulan Rajab, status hukumnya adalah makruh. Maka seandainya bid'ah, maka ini statusnya bid'ah makruh. Dan di sini penulis mengatakan wal bid'atu muharramatun, bid'ah itu hukumnya haram. Nah, nampaknya pendapat penulis semua bid'ah itu haram. Namun yang tepat berdasarkan praktek para ulama menunjukkan bahasanya ada bid'ah yang haram dan ada bid'ah yang makruh. Nah, contoh bid'ah yang makruh adalah mengkhususkan Rajab untuk berpuasa sunnah. Puasa sunnah karena motivasi Rajab. Nah, ini hukumnya makruh. Demikian yang kita baca, kita telah sempatan kali ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan dengan pembahasan ghibah. Demikian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa ruta'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.